نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, tidak lupa untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik pada kita semuanya sehingga terasa mudah bagi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan juga dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak lupa untuk kita senantiasa menata dan memperbaiki niatan kita di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan niatan kita di setiap amalan yang kita kerjakan sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, agar seorang hamba ketika dia mengerjakan ibadah, entah itu salat, berwudu dan ibadah-ibadah yang lainnya, hendaknya dia menghadirkan niatnya, yang mana ini mempermudah hamba tersebut untuk ikhlas dalam beribadah dan menepis perkara-perkara yang bisa merusak ibadah yang dia kerjakan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amalan-amalan itu tergantung pada niatannya, yakni amalan yang dikerjakan oleh seseorang nilainya tergantung pada niatan yang ada pada hatinya. Maka semakin seseorang berusaha untuk ikhlas di dalam mengerjakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pula ibadah yang atau nilai ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu pentingnya perkara meluruskan niat di dalam beribadah. Naam, serta menempuh perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang hamba itu ikhlas dalam beribadah. Sebagaimana dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Amalan itu tergantung pada niatannya. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi seorang hamba. Besar dan kecilnya ganjaran tersebut di samping tergantung dari amalan yang dia kerjakan, dan juga di antara faktor yang menjadikan dia mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah manakala hatinya atau kalbunya ikhlas dalam mengerjakan amalan tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa hati-hati hamba ini senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang menjadi nilai terpenting bagi Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang ada pada kalbu seorang hamba. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat, yakni tidak menilai hamba-hambanya dari bentuk parasnya yang bagus, yang indah, begitu pula bentuk tubuhnya. Akan tetapi kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat pada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Maka sepantasnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimah taala, beliau menasihatkan untuk kita di dalam amalan yang kita kerjakan, amalan apapun itu, untuk menghadirkan niat kita dalam mengerjakan amalan tersebut, yang mana ini sangat membantu dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menghadirkan niatnya di dalam beribadah, maka dia akan bisa khusyuk, serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya seseorang yang dia beribadah namun tidak menghadirkan niatnya, menghadirkan hatinya dalam ibadah tersebut, akan menjadikan dia lalai dari ibadah yang dia kerjakan. Maka ucapan salaf, rubba amalin saghirin tukabbirhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghirhu niyyah. Seorang salaf mengatakan bahwasanya terkadang amalan yang besar itu menjadi kecil, amalan yang agung menjadi kecil di sisi Allah dikarenakan niat. Nah, dikarenakan niatnya rusak atau dicampur dengan sesuatu yang lainnya, akhirnya menjadikan amalan dia kerjakan yang tadinya amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai sedikit, bahkan bisa menjadi rusak. Dan demikian pula sebaliknya, amalan yang kecil yang mungkin dianggap itu adalah amalan yang ringan atau sepele, dan ketika seorang hamba dia menghadirkan hatinya dalam mengerjakan amalan tersebut ikhlas, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada pada kalbunya dari amalan yang dia kerjakan, maka ini menjadikan amalan tersebut menjadi amalan yang besar. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas padanya. Nah, maka pentingnya bagi kita kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah wa talibat, di dalam ibadah yang kita kerjakan, apapun ibadah tersebut, wabil khusus talabul ilm, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menata hati kita dalam mempelajari agama tersebut. Naam. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Shalah Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala dalam menjelaskan hadis Nabi SAW, yakni hadis Jibril, naam, berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Di mana dijelaskan oleh beliau bahwa beriman dengan hari akhir, yaitu maksud padanya ialah mengimani apa-apa yang terjadi naam setelah hari akhir tersebut. Taib. Ya mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan naam oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin wa ta'ala, dan masuk dalam perkara mengimani yaumul akhir ialah, atau kita ulang, yang dimaksud atau termasuk dalam beriman dengan hari akhir ialah mengimani apa-apa yang terjadi setelah kematian. Naam. Yani ketika seseorang dia mengimani apa-apa yang terjadi setelah kematian, maka itu masuk dalam al-iman bil yaumil akhir. Taib. Maka disebutkan masuk di dalamnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin wa ta'ala ialah mengimani akan adanya azab kubur. Naam. Dan juga nikmat kubur. Telah dijelaskan oleh beliau tentang azab kubur, atau sebelumnya fitnah kubur. Naam. Fitnah kubur dan azab kubur ini dua perkara yang berbeda. Kalau fitnah kubur ini merupakan tiga pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat kepada si mayit di alam kubur. Yani ditanya tentang Rabbnya, ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya tentang agamanya, dan ditanya tentang nabinya. Naam. Dan kita telah jelaskan tiga pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat kepada si mayit ini, maka akan mampu dijawab bagi si mayit tersebut manakala semasa hidupnya dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang menjalankan agamanya, seseorang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka mereka orang-orang yang semasa hidup di dunia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah di dalam ibadahnya, kemudian beragama dengan agama Islam, mengamalkan syariat Islam, dan juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang akan dimudahkan bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab tiga pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat tersebut di dalam kubur. Nah, maka dari sini tidak cukup dengan seseorang itu menghafal dari tiga soal tersebut dan jawabannya, kemudian apa? Menjadikan dia akan bisa menjawab, ya, tiga pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat tersebut di alam kubur. Namun yang menentukan bisa dan tidaknya si mayit ini dia menjawab tiga pertanyaan tersebut, ini tergantung dengan amalan dia semasa di dunia, amalan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana dia dalam menjalankan syariat Islam serta bagaimana dia dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan kepada kita 6 tentang adanya azab kubur, dan bahkan ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an. 6 ayat-ayat adillah yang menjelaskan kepada kita tentang azab kubur. 6 dan beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan kepada kita di antara hikmah 6 kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan seseorang yang di alam kubur yang dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 di kalangan mereka orang-orang kafir, ya, ahlul ma'asi. Baik. Kenapa tidak diperdengarkan kepada Bani Adam? Baik. Hal ini sebagaimana telah dijawab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, menutup? 6 keadaan mereka orang-orang yang disiksa di alam kubur, sehingga kita tidak bisa mendengar jeritan mereka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, walau sami'aha al-insanu lasa'iqa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang insan mendengar si mayat ini, naam, dia disiksa oleh dua malaikat di alam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sa'iqa, maka dia akan apa? Pingsan. Naam, menunjukkan bahwasanya tidak akan sanggup, tidak akan mungkin bagi kita naam untuk menahan atau mendengarkan jeritan rasa sakit yang dialami oleh mereka orang-orang yang disiksa di alam kubur. Maka dari hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah sembunyikan hal yang demikian ini, tidak diperdengarkan bagi Bani Adam. 6 di antara hikmahnya pula 6 ialah dikarenakan kita saling menguburi satu dengan yang lainnya tatkala mati. 6 maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Lau anta laula anta dafanu la da'utu Allah an yusmi'akum adzab al-qabr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian itu tidak mengubur orang yang mati di antara kalian, maka niscaya aku akan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur. 6 ini diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hal tersebut dari kita. 6 kemudian kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسا لكان فيه فضيحة kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau seandainya azab kubur itu diperdengarkan atau azab kubur itu bisa disaksikan dan dirasakan, ya niscaya kita tidak akan merasa tentram. Idza marorta biqabrin insanin wa sami'tahu yu'adzab wa yasihu fa fihi fadhihatun lah. Ya. Ketika kita melewati kuburan seseorang, kemudian kita mendengarkan dia sedang diazab, ya, ini akan menjadikan kita apa? Stres. Taib. Kemudian alasan yang kedua disebutkan oleh beliau, di antara hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup, memberikan penghalang antara kita dengan alam kubur sehingga kita tidak bisa mendengarkan, ya, keadaan orang-orang yang telah mati di alam kubur tersebut? Kata beliau, walau annahu syahadatan yuhassu lakana hadha qalaqan ala ahlihi wa dzawih fala yanamun fil laili wa hum yastama'una sahibahum yasihu lailan wa naharan min al azab. Kata beliau, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab kubur itu bisa disaksikan dan dirasakan, ya, bisa didengar, bahkan bisa dilihat, lakana hadza qalaqan ala ahlihi wa dzawi, niscaya ini menjadikan apa? Sesuatu yang tidak nyaman bagi apa? Keluarga si mayit. Naam. Di mana ketika si keluarga si mayit ini mereka tidur di malam hari, mereka mendengarkan naam keluarganya atau si mayit tadi, sahabatnya tersebut berteriak di siang hari dan di malam hari. Dikarenakan apa? Diazab oleh Allah di alam kubur. Naam. Kata beliau, lakin min rahmatillah. Maka dari sini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, anna Allah ja'alahu ghaiban la yu'lamu anhu. Allah menjadikan, ya, perkara yang berkaitan dengan keadaan mereka, orang-orang yang telah mati, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara-perkara yang terjadi di alam kubur itu sesuatu yang ghaib. Yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan penghalang, pembatas antara kita yang masih hidup untuk tidak bisa mengetahui keadaan mereka, tidak bisa menyaksikan keadaan mereka, orang-orang yang telah mati di alam kubur tersebut. Naam. La yu'lamu anhu, kita tidak bisa mengetahui tentang keadaannya. Fala ya'ti syakhsun wa yaqul innana law hafarna al-qabr ba'da yawmani lam najid atharan lil adab. Maka naam, kata beliau, fala ya'ti syakhsun wa yaqul, tidak boleh seseorang itu dia mengatakan apa? Sesungguhnya kami telah menggali kuburan. Naam, setelah dua hari. Tapi kami tidak mendapati bekas atau tanda-tanda tentang si mayit ini diazab. Nah, mungkin ada yang bertanya, dan biasa ini apa? Dilontarkan oleh mereka orang-orang yang zindiq, orang-orang yang tidak beriman dengan atau tidak percaya akan adanya azab kubur. Naam. Orang-orang komunis dan semisalnya. Mereka mengatakan ketika mereka mengubur teman-teman mereka atau keluarga mereka, kemudian mereka menggali kuburan, mengatakan kami tidak mendapati bekas-bekas kalau saudara kami atau keluarga kami ini diazab. Berarti azab kubur itu tidak benar. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kita katakan bagi mereka, orang-orang yang tidak mengimani, tidak percaya akan adanya azab kubur. Kata beliau, li'anna hadha amrun ghaibi. Engkau tidak mendapati hal yang demikian karena apa? Yang namanya perkara alam kubur itu adalah perkara yang ghaib. Naam. Li'anna hadha amrun ghaibiyun. Ala anna Allah Ta'ala qad yutla'u ala hadzal ghaibi man syaa'a min 'ibadihi. Maka perkara ghaib adab kubur itu. Naam. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau memperdengarkan, menyingkap. Naam. Perkara yang gaib ini berupa azab kubur dan perkara gaib yang lainnya. Man syaa'a min ibadihi, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Naam. Ada perkara gaib yang pada hukum asalnya itu apa? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala menyingkapnya bagi sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Syaikhul Utsaimin, farubbama yattali'u alaihi, maka terkadang orang-orang yang Allah kehendaki tadi untuk melihat perkara yang gaib, dia bisa melihatnya. Naam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faqad tsabata fis sahihain min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka telah tetap dalam sahihain dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini fil Madinah, pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sebagian para sahabatnya melewati dua kuburan di kota Madinah. Ya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, innahuma la yu'adzaban wama yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melewati dua kuburan bersama dengan sebagian para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau apa mengatakan, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Allah perlihatkan atau Allah perdengarkan keadaan dua penduduk kuburan tersebut, ya, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah singkap bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka itu diazab bukan pada perkara yang urusannya besar, perkara yang sepele. Naam, perkara yang sepele namun termasuk dosa besar. Apa sebab kedua penghuni kuburan tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Salah satu dari penghuni kuburan tersebut, sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dikarenakan semasa dia hidup di dunia tidak bersuci dari air kencing. Yakni apa? Ketika dia buang air kecil, dia tidak langsung toharo. Atau dia tidak memperhatikan toharonya ketika dia buang air kecil. Nah, maka ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, merupakan peringatan yang keras bagi kita. Ya, ketika buang hajat, terkhusus buang air kecil, jangan sampai apa, kita bermudah-mudahan dalam buang air kecil tersebut sehingga badan kita terkena najis. Apalagi apa, ketika buang air kecil, kencing, naam, tidak membersihkan, tidak langsung cebok. Naam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dengan tambahan la yastatiru fil baul. Sebab diadabnya ialah apa? Dia tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Nah, ini peringatan dari Nabi SAW bagi kita kaum muslimin, ya, terkhusus yang biasa-biasa kencing berdiri itu, ya, pojok-pojok sebagaimana hewan. Hati-hati terkena ancaman dari Nabi SAW. Ancamannya bukan perkara yang ringan, diazab di alam kubur. Nah, maka seseorang yang dia itu tidak memperhatikan istinja ketika buang air kecil, atau juga tidak menutup dirinya ketika buang air, maka terkena ancaman azab di alam kubur berdasarkan hadis ini. Maka muslimin, jangan kita menyepelekan perkara yang demikian ini. Nah, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang indah. Taib, memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin bukan hanya di dunia namun juga nanti di akhirat atau di alam kubur. Maka seorang muslim disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang lainnya, adab-adab dalam buang hajat, ya. Yang namanya buang hajat itu apa? Ini memiliki aturan dalam agama Islam. Yang namanya manusia itu dibedakan dengan hewan. Taib. Ini sebab yang pertama. Sebab salah satu dari penghuni kuburan tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Tidak bersuci ketika buang air kecil. Atau dalam riwayat lain, tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia. Naam. Wa amal akhir, adapun penghuni kuburan yang satunya, sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah fakana yamshi bin namimah, dikarenakan semasa dia hidup di dunia, dia berjalan di muka bumi ini suka adu domba. Naam, suka apa? Adu domba. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tindakan tidak menutup diri dari buang hajat atau tidak bersuci ketika buang hajat dan juga suka adu domba, ini merupakan min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Yakni apa? Harus bertaubat darinya, istighfar dari apa yang diperbuat tersebut. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan fa atla Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala hadainil qabraini annahuma yu'adzaban. Maka dalam hadis ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan dua penghuni kuburan tersebut yang keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falhasil, maka kesimpulannya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, annahu yajibu alaina an nu'mina bi fitnatil qabri wa hiya su'alul malakaini an rabbih wa dinihi wa nabiyyihi wa an nu'mina bi na'imil qabri aw adzabih. Maka kesimpulan dari apa yang disampaikan kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin taala, bahwasanya wajib bagi kita kaum muslimin wal muslimat untuk mengimani akan adanya fitnah kubur, yaitu berupa tiga pertanyaan dari dua malaikat yang mempertanyakan tentang Allah, agama dan nabi bagi si mayit tersebut, wa an nu'mina, dan juga wajib bagi kita untuk mengimani akan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Naam. Ini kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan. Naam, oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga menambah keimanan bagi kita dan juga al-khasyah pada Allah Subhanahu wa taala. نكتفي لهنا Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.